الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita selesai dari bab mubtada wal khabar. Naam. Yang merupakan pembahasan dasar fa'ilillah untuk jumlah ismiyah setelah kita mempelajari jumlah fi'liyah. Terakhir khabar terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Khabar mufrad ada berapa macam? Bakhtiar, tutup kitabnya. Kitabnya ditutup semua. Mufrad ada berapa macam? Khabar mufrad. Ikra'. Tidak ada. Baik. Wa ghairu mufrad ada berapa macam? Indaka ya Ridwan. Dua, yaitu cuma ada. Kalau kita katakan ada dua, berarti apa? Okay. Jumlah dan yang menyerupai jumlah atau syibhu jumlah. Baru jumlah terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Dan syibhu jumlah terbagi menjadi berapa? Tabdilbar. Dua, yaitu termajrur dan dharf. Dan hakikat untuk apa? Khabar pada termajrur apa? Umar. Kainun, yaitu sesuatu yang mahdhuf, didaktirkan dengan takdir yang umum, yaitu kainun atau mustaqirun. Baik. Masih ditutup. Asul mukhayyir. Indah ya Siddiq. Asul mukhayyir maksudnya apa? Tugas yang kemarin kan, kalau sudah dikerjakan kan berarti apa jawabannya. Nah, sekarang ditutup, baru dia jawab langsung. As-sulhu khair. Dikerjakan belum? Nah, kenapa belum? Kan libur berapa hari? Kemarin libur. Kemudian itu apa Ahmad? Damai itu lebih bagus. Nah, tayang perdamaian itu lebih bagus. Nah, kabarnya mana? Mubtada'nya, fi'ilnya, tidak ada. Baik. Asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Abraham Tilbar. Baik. Khabarnya mana? Asy-syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah. Ayatani. Naam. Apa i'rabnya ayatani? I'rab sempurna. Khabarun marfu'un wa alamatu rafihi Dhammati. Taim. Khabarnya mubtada'nya mana? Ha? Asy-syamsu wal qamaru ayatan min ayatillah. Mubtada'nya mana? Asy-syamsu. Kalau al-qamaru jadi apa? Naam, itu al-syams. Terusnya al-ghadabu akhiruhu nadamun. Al-ghadabu akhiruhu nadamun. Nah, kalau seperti itu keliru mengartikannya. Apa Akbar mengartikannya? Kemarahan adalah akhir dari penyesalan. Ha. Baik, apa Al-Kasyaf? Ha? Kemarahan akhirnya penyesalan. Ha. Apa Ja'far? Tayyib, santai. Al-ghadabu akhiruhu nadamun. Kemarahan itu akhirnya adalah penyesalan. Tayyib, khabarnya mana? Nadamun, mubtada'nya? Ha? Al-ghadabu akhiruhu nadamun. Ha? Al-Ghadabu akhiruhu mubtada tsani. Naam, ghadab mubtada awal, akhiruhu mubtada tsani. Terus nadamun khabar untuk siapa? Khabar mubtada tsani. Khabar ghadab mana? Jumlah ismiyah akhiruhu nadamun. Tayyib. Al-kitabu nahwuhu azimun. Ada ha? Al-kitabu nahwuhu azimun. Kitab itu kemanfaatannya besar, banyak. Tayyib. Mana mubtada awalnya? Alkitab. Khabar tsaninya mana? Hah? Khabar tsani. Khabar yang kedua atau mubtada keduanya dulu mana? Al-kitabu naf'uhu adhimun. Naf'uhu khabarnya adhimun. Khabar untuk kitab jadinya mana? Jumlah. Naf'uhu adhimun. Umar. As-sinku yanju qailuhu. Asilku yanju qailuhu. Ah, sesuai dengan penekanan pada jumlah mubtada khabar. Bagaimana? Yang ini ditekankan di sini apa? Pengkhabaran mubtada. Bagaimana mengartikannya? Ha? Ha. Apa Ahmad? Akan menyelamatkan. Ha. Ha? menyelamatkan. Asimku yanju qainuhu. Apa Ridwan? Coba lihat najayanju. Najayanju apa menyelamatkan? Beruntung. Lihat di kamus. Apa untuk mengatakannya itu? Apa? Kalau menyelamatkan orang yang mengatakannya berarti qailahu. Ini yanju qailuhu. Apa mungkin bar? Ashabul qamus apa? Mana yanju? Orang yang jujur itu akan selamat. Mana penekanannya? Sekarang penekanannya di mubtada. Yang jual apa dulu di itu? Najah yang jual apa? Gak ada menyelamatkan kan? Menyelamatkan apa? Anjar. Kan di kampung-kampung. Naja yang juru selamat itu apa? Melazim. Kalau menyelamatkan menjadi anjar. Baik. Nah, berarti sekarang lazim. Bagaimana mengartikan yang benar? Bang Tilbar. As-sidqu yanju qailuhu. Apa jawaban? Baik, Sanda. Nah, kejujuran itu orang yang mengatakannya akan selamat. Atau pelakunya, orang yang melakukan kejujuran akan selamat. Tapi penekanannya pada mana? As-sidq. Sekarang akan menekankan kepada kejujuran ini. Kejujuran itu siapa saja yang mengatakannya akan selamat. Paham? Karena selamat itu nak yanju itu lazim. Tapi kalau ingin diubah menjadi apa? Muta'addi berarti apa? As-sidq apa? Anja qailahu. Tayyib, kejujuran itu telah menyelamatkan orang yang mengatakannya. Tayyib, kalau ingin pakai fi'il mudhari' ya yunji. Bukan yanju, jadinya yunji. Paham bedanya? Paham ikra? Ridwan. Ketika melihat kamus, perhatikan samping-sampingnya. Kalau ada tambahan berarti bukan. Jangan dipukul rata ke bawah. Tayyib. Siapa ini yang belum? Rijal. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanu. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanu. Orang yang beradab itu yuhibbuhu ikhwanu. Apa ulangi susunan yang bagus? Kok menjadi dicintai? Sekarang apa yuhibbuhu dia mencintai, bukan cintai. Nah, sekarang bagaimana menyusun yang bagus? Umair. Sebenarnya saudaranya, saudara-saudaranya akan mencintainya. Tayyib. Al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanu. Seorang yang beradab itu saudara-saudaranya akan mencintainya. Ya. Seperti itu. Al-barakatu fil bukur inda alim. Al-barakatu fil bukur. Hah? Barakah itu? Hah? Ada di waktu pagi. Naam ahsan. Mana mubtada'nya? Barakah. An-namimatu min al-hisalid damimah. Akbar. Adu domba itu perjudian. Mengadu domba itu perjudian. Taim, adu domba itu termasuk di antara sifat-sifat yang buruk. Nah, as-safaru ghadan. Ikhtiar. Safar besok. Nah, maksudnya apa? Safar akan dilaksanakan besok. As-safaru ghadan. Taim. Sekarang kita masuk tamarin di surah Qira. Maknanya dulu. Nah, mana dari kemarin enggak dipersiapkan maknanya, ha? As-sabru dhiya'un. Kesabaran itu adalah cahaya. Nah. Terus mubtada'nya as-sabru. Baik, mubtada'nya as-sabru. Khabarnya dia'un. Khabarnya dia'un. Jenis khabarnya khabar mufrad. Khabar mufrad. Terus sedek. Belum juga. Hah? Nah, ini sidik nanti dapat perhatian. Ketuan. Ah, yang bagus batanya, ah, yang keras. Ah. Ini harus apa? Melihat kamus, ini kan masdar. Masdar apa Rifki? Keras. Hah? Ad-Mudlim. Gimana jadinya kok jadi berubah? Di sulam atau gimana? Hah? Ya, ini baca yang keras. Hah? Mustajabah. Hah? Al-Mazlumu du'a'uhu mustajabun. Nah, yang jelas kalau kalimat-kalimat bahasa Arab. Tayyib. Sekarang mubtada'nya mana? Al-Mazlum. Khabarnya? Jumlah du'a'uhu mustajabun. Jenis khabarnya? Hah? Nah, berupa apa? Khabar ghairu mufrad. Cukup berupa apa? Jumlah ismiyah. Terus. Padang. Apa? beda. Nah, tidak apa-apa dibaca untuk nomor 3, Bang. Al-ajalatu minasyaitan. Baik. Mananya? Keterburu-buruan itu dari syaitan, itu asalnya dari syaitan. Bagus, ditambah asalnya. Terburu-buru itu asalnya dari syaitan. Karena berupa apa? Khabar apa? Hah? Syubhamat, khairul mufrad berupa jar majrur. Khabarnya makna mubtada'nya apa? Ajalah. Terus Wahyu. Nomor 3 yang cetakan lain. Minal imanu imani. Hah? Hah? Al-haya'u minal imani. Terus maknanya nah, kenapa enggak dicari maknanya? Apa Hasan? Sifat malu itu termasuk dari keimanan. Mana mubtada'nya? Khabarnya? Minal iman. Berupa apa khabarnya ini? Jenisnya? Ghairu mufrad berupa? Dan majrur. Tayyib, hamzah terusnya. Ini sudah ada, diulangi lagi. Cetakan lain apa? Sama juga. Al-mu'addatu yuhibbuhu ikhwanu. Sama. Antum apa kitabnya? Tayyib. Allahu yarfa'uka. Allah akan mengangkatmu. Baik, yaitu mengangkat kedudukanmu. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya Allah. Khabarnya? Ya rupa'uka. Jenis mubtada'nya? Surah. Jenis mubtada' apa ini? Alif. Apa? Ghairu mufrad. Maksudnya apa? Jumlah fi'liyah. Tayyib. Adapun cetakan lain, al-mu'addabu yuhibbuhu ikhwanu. Ini mudah, tadi sudah disebutkan. Jumlahnya khabar berupa apa ini? Khabar berupa apa? Fasha. Yuhibbuhu ikhwanu. Iya, ghairu mufrad sudah, ghairu mufrad terus apa? Langsung saja. Yuhibbuhu ikhwanu. Apa ikhraq? Yuhibbuhu ikhwanu. Ini apa? Fi'il isim huruf. Kalau diawali fi'il berarti jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua. Nah. At-tullabu, at-tullabu mu'addabun. Benar atau salah? Hah? Hah? Benar. Benar atau salah? Hah? Hah? Hah? Ah, baik. Benar atau salah? Oke. Hah? Kenapa? Mutadanya jamak, maka khabarnya harus jamak. Kalau khabarnya di sini mufrad atau jamak? Mufrad, berarti jadi mutada yang mufrad. Apa itu? Hah? At-talibu mu'addabun. Baik. Perhatikan. Berikutnya. Antum Ridwan. Hah? Asy-syamsu mudhi'atun. Baik. Terus Muhammad Palembang. Masa babatan? Hah? Hah? Bab itu mengatakan atau mu'annath? Cari yang mu'annath. Nah, berarti belum dikerjakan ya? Yang belum mengerjakan siapa? Siddiq. Terus? Alimbal. Wahyu. Hah? Ngerjain apa? Tayyum, tapi bacanya diperlancar ya. Jangan kayak masih dalam terbata-bata. An-nafidhatani maftuhatani. Tayyum. Terus Muhammad ke As-sama'u Waqona. Tayyum. Terus Alim. Hah? Al-kitabani. Hah? Jadidani. Tayyib. Terus Imam Mujahid. At-tullabu mujtahiduna. Tayyib. At-tullabu mujtahiduna. Tayyib. Sekarang di Arab. Wallahu yaqulu al-haqqa. Mad babat al-ba'. Mansubun wa alamat rasmihin fathah. Selesai belum? Ditutup. Hah? Wal jumlah yaqulul haqqa. Wal jumlah yaqul haqqa. fi mahalli rab'in khabar. Baik, paham? Setelah selesai satu persatunya baru jumlah yaqulul haqqo fi mahalli rab'in khabar mubtada. Paham? Barakallahu fikum. Yang tidak mengerjakan ya rugi sendiri, kerjakan. Nah,